langsung dari Stadion Kebanggaan RRS Surabaya. 10 meter pertama kali, ini bisa membagi pengamatan. Mereka mempunyai siap masuk lapangan. Saya di sini ada gelandang muda Taufik, ditemani juga kapten tim bagi Liga Bukit Tenggara. Untuk babak pertama, asal pelatih Greenfoot Jusnya Tiago bisa memilih formasi yang tepat, saya pikir dengan keunggulan 2 gol malam ini, kemenangan akan tinggal terlihat saja untuk pengetahuan Persibaya. Jadi yang terbaik di Liga Indonesia.